Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dan bagi Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat kurnia-Nya, terutama sekali nikmat yang amat berharga yaitu nikmat iman dan Islam, dan petunjuk yang Allah SWT berikan kepada kita selama ini yaitu di atas Siratul Mustaqim. Semoga Allah SWT mengekalkan kita di dalam jalan ini sehingga kita bertemu dengannya, dan Allah SWT kita minta agar menjadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila dipuji bersabar, dan apabila melakukan kesalahan kembali kepadanya dan beristighfar. Maka sesungguhnya demikian itu adalah tanda kebahagiaan seorang insan. Dan alhamdulillah pada kuliah subuh ini insyaAllah kita akan sambung pembahasan kita membacakan syarah hadis Jibril alaihissalam, salah satu daripada hadis yang terdapat di dalam kitab kumpulan hadis 40 karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan kita lepas telah kita bahaskan salah satu daripada rukun iman yang penting, iaitu beriman kepada hari akhirat, yaumil akhir, dan kita rumuskan pembahasan kita di mana beriman kepada hari akhirat bermula daripada matinya seseorang insan. Setiap yang berlaku setelah seorang insan itu meninggal dunia, maka itu termasuk perkara-perkara hari akhirat. Kerana hari akhirat telah disebutkan terbagi kepada dua, iaitu hari akhirat yang besar di mana Allah Subhanahu wa taala akan matikan semua yang ada di langit dan di bumi melainkan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka. Dan itulah yang kita namakan hari akhirat, yang mana tidak ada hari selepas hari itu, hari yang terakhir. Kemudian hari akhirat yang jenis kedua adalah hari akhirat yang lebih kecil daripada itu, yang bermula dengan kematian seorang insan. Dan apabila seorang itu meninggal dunia, maka telah bermulalah hari akhirat untuk dia, tidak akan kembali ke dalam dunia, dan dia belum lagi sampai ke hari kiamat yang besar. Tetapi daripada sudut lain, dia tidak dapat lagi melakukan perkara-perkara yang pernah dilakukan di atas muka bumi ini ketika dia masih hidup. Jadi kita bahagikan dunia ini dan akhirat ini sebagai dua tempat, di mana dunia ini adalah tempat beramal, bukan tempat ganjaran. Dan ada pun akhirat itu adalah tempat ganjaran, bukan tempat beramal. Kita mesti faham perkara ini. Walaupun kita faham, tapi mungkin kita tidak ambil perhatian bahawa dunia ini adalah tempat beramal, tempat bercucuk tanam, bukan tempat mendapat ganjaran, bukan tempat mendapat balasan. Kalau kita faham hal ini mudah, sebab bila kita tahu bahawa dunia ini tempat beramal, bukan tempat dapat ganjaran, dapat balasan, jadi kita jangan harapkan balasan di dunia. Jadi di dunia ini kesenangan bagaimana pun yang seseorang itu mendapatkannya, menikmatinya, ia tidak akan sama dengan balasan yang hakiki yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh, iaitu syurga yang kekal abadi, kekal abadi. Begitu juga walaupun terdapat kesusahan di dalam dunia ini, tapi tidak akan sama dengan kesusahan yang akan diterima oleh seseorang yang kafir, yang ingkar terhadap perintah dan larangan Allah SWT, yang akan diterimanya di hari kiamat kelak di dalam neraka jahanam. Jadi tempat dunia ini adalah tempat aman, tempat bekerja. Jadi kita kena faham hal ini. Adapun akhirat, dia adalah tempat mendapat ganjar, tempat mendapat balasan dan hukuman, bukan tempat beramal lagi dan tak boleh beramal lagi. Dan ganjaran yang dinikmati pada hari kiamat kelak, hari akhirat kelak, adalah yang berbentuk kekal abadi, yang mutlak, yang sempurna, tidak akan sama dengan apa yang kita dapat di atas muka bumi ini. Begitu juga siksa dan azab Allah Subhanahu Wa Taala juga adalah yang berbentuk kekal abadi, yang paling pedih, yang paling keras, tak akan sama dengan apa juga kesusahan yang kita hadapi dan alami di atas muka bumi. Baik. Jadi hendaklah kita ambil peluang sisa-sisa hidup kita di atas muka bumi dengan kita beramal dengan sesungguh-sungguhnya. Sebab seseorang yang tidak menanam, yang tidak menanam benih, tidak menjaga, bagaimana dia akan tunggu hasil buahnya? Tidak masuk akal. Seseorang yang tidak pernah tanam apa-apa pun, tiba-tiba dia tunggu buahnya, mengharapkan buahnya dengan penuh harapan. Ini satu pekerjaan yang bodoh. Jadi macam sekarang musim buah, kalau kita dah tanam pohon rambutan, durian, manggis dan sebagainya, barulah kita tiba musim buah, kita harapkan buah, kita akan dapat buahnya. Tapi pohon pun kita tak tanam, kita tak pernah letak benih, kita tak pernah berusaha, tak pernah bekerja, lepas itu kita tak harapkan mendapat buah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanaman kita, usaha kita di atas muka bumi ini tidak ada tidak bukan adalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa yang diajarkan oleh syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggalkan. Maka jika kita beramal, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan membalasnya dengan ganjaran yang setimpal, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seseorang apa itu walau sedikit pun. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan tidaklah Tuhanmu menganiaya sedikit pun. Jadi kita kembali kepada hadis. Antara ataupun sebelum itu kita sebutkan sedikit tentang faedah beriman dengan hari akhirat. Antara yang beriman kepada hari akhirat membawa seseorang insan itu kepada kesungguhan, semangat untuk melakukan ketaatan kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia beriman, dia yakin bahawa ada hari pembalasan yang ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas. Jadi dia akan beramal, dia akan berusaha, sebab dia tahu, dia yakin, dia pasti bahawa akan dapat, dia pasti akan mendapatkan ganjarannya, yaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang beriman atau tidak beriman kepada hari akhirat, tidak ada sebab untuk dia untuk beramal. Itu sebabnya antara akidah yang ditanamkan di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat, di dalam surah-surah Al-Quran, yaitu beriman kepada hari akhirat. Dan ini salah satu daripada rukun iman yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Sentiasa mereka mengejek-ejek Nabi SAW yang kononnya mengajar kepada manusia bahawa selepas kehidupan di dunia ini terdapat kehidupan di akhirat. Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang yang kafir itu berdakwa bahawa sekali-kali mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi hidup ini hanya hayatun dunia, kehidupan di dunia. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kami mati, kami hidup kat sini saja. Dan tidak ada yang membiasakan kita melainkan ad-dahar, yakni masa. Bila masa kita dah habis, kita mati. Kita tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dikembalikan. Kira macam expire. Jadi kita punya masa dah habis, dah tak boleh pakai di badan kita, kita akan mati. Ini akidah orang-orang kafir musyrikin. Sebab itu kata Allah SWT, قُلْ بَلَا لَتُبْعَثُنَّ زَعْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَيُبْعَثُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Katakanlah, demi Tuhanku, Allah SWT perintahkan Nabi-Nya untuk bersumpah di antara tempat-tempat yang Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersumpah dengan nama, dengan nama Tuhan. Warabbi, demi Tuhan, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian akan dikhabarkan kepada kamu tentang apa yang telah kamu amalkan, kamu kerja. Dan yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Ad-Dahar dan terdapat banyak ayat-ayat yang seperti ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan kepada manusia amalan-amalannya. Tidak ada yang terlepas. Semuanya akan dikira, akan ditunjukkan, akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang besar maupun yang kecil. Qalu ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Jadi ketika itu bila ditunjukkan amalan mereka, mereka kata ma li hadha al-kitab, apa hal kitab ini, tidak ada yang kecil maupun amalan yang besar, kabiratan, melainkan semua dia direkod, semua ditulis. Dan mereka mendapati amalan-amalan mereka itu khabir, khabir di depan mereka, nampak. Dan nampak juga ganjarannya. Dan tidaklah Allah menganiaya hambanya sedikit pun. Allah Maha Adil. Jadi demikian, seseorang yang beriman pada hari akhirat tentu akan beramal amalan yang soleh. Dan sebaliknya, dia akan takut melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sebab pada hari kiamat kelak amalan yang tidak baiknya juga akan ditunjukkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang tidak beriman atau kurang beriman pun terhadap hari akhirat, agak mudah baginya untuk jatuh ke dalam maksiat. Sebab itu kalau kita tanya, kita lihat keadaan sekeliling kita, kita dapati ada orang yang buat taat. Dan banyak lagi orang yang tidak buat taat, bahkan buat maksiat, sama ada dia muda ataupun dia tua. Kalau kita nak kaji kenapa mereka macam ini, nanti kita katakan, oh, kita tak dekati mereka, orang remaja ni, kita tak dakwah mereka, kita tak berbaik dengan mereka dan sebagainya, cara kita salah lah, itulah, inilah. Sebab itu mereka lakukan maksiat. Selalu kita ni salahkan orang lain, kita tak salahkan orang yang buat maksiat tu sendiri. Jarang. Dan satu pihak lagi hanya salahkan orang yang buat maksiat tu sendiri. Tapi kalau kita lihat seseorang insan itu, apa yang menolaknya melakukan kebaikan dan apa yang menolaknya melakukan kejahatan, supaya mendorongnya melakukan kejahatan, tidak ada tidak bukan adalah apa yang terbetik yang ada di dalam hatinya. Sebab itu jika sesuatu seorang insan itu dalam hatinya itu baik, akan baiklah pula amalan luarannya. Dan sebaliknya, apabila hati di dalam badannya itu jahat, buruk, akan buruklah pula amalan luar. Ini satu hakikat. Baik. Jadi kerana apa buruk akidahnya, kenapa hatinya buruk? Agar dia tidak beriman kepada akhirat dengan keimanan yang benar. dan tidak pernah muhasabah, tidak pernah teringat dalam hatinya di hadapan Allah SWT, dia akan berdiri, dia akan ditanyakan amalan-amalannya. Jadi sebab itulah mereka melakukan maksiat. Jadi antara perkara yang pokok yang perlu kita tanam ketika kita menasihati mereka dan sebagainya, kembalikan mereka kepada Allah, ingatkan mereka kepada hari akhirat. Itu antara dakwah yang efektif. Selain daripada menerangkan halal dan haram, itu mungkin mereka tahu, mungkin mereka tak tahu. Tetapi kalau ada iman, bila kita terangkan hukumnya, ini halal ke, ini haram ke, akan mudah dia berimu. Sebab itu ketibaan zaman Nabi SAW para sahabat, Nabi SAW membawakan macam-macam perintah, macam-macam larangan. Ada perintah susah nak dilakukan, ada larangan yang berat nak ditinggalkan. Tapi kita lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kita kasih contoh. Mereka biasa minum arak, mereka biasa makan bangkai, minum darah yang mengalir. Apabila mereka beriman kepada Nabi SAW dan apa yang dibawanya, dan termasuk di dalam itu rukun apa? Rukun iman kepada hari akhirat. Bila diharamkan arak di atas mereka, dengan cepat mereka meninggalkan, mereka memecahkan botol-botol arak, tempayan-tempayan arak, mereka tuang ke jalan-jalan. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hampir penuh jalan-jalan di Madinah dengan apa? Dengan arak yang ditumpahkan. Kenapa? Sebab mereka dengar bahawa Allah dan Rasulnya telah mengharamkan arak. Bagaimana dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, hanya sahaja arak itu, judi itu, ansab, berhala dan al-azlam yang menilai nasib, rijsun najis daripada amalan syaitan, maka tinggalkanlah, jauhkanlah daripada, nescaya kamu akan berjaya dengan cepat. Mereka menerima akan hukum. Kenapa? Sebab telah ada keimanan yang tebal di dalam hati mereka. Jadi kalau kita harapkan umat kita ini kembali kepada ajaran yang benar, tidak lain tidak bukan kita mesti tanamkan akidah. Sebab itu nama itulah yang ditanya oleh Jibril alaihissalam. Dia datang berjumpa Nabi SAW dalam rupa bentuk manusia, di depan, di tengah-tengah para sahabatnya, duduk berlutut di hadapan Nabi SAW, lalu ditanyakan perkara-perkara yang merupakan asas-asas agama. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Khabarkan aku tentang Islam, khabarkan aku tentang iman, khabarkan aku tentang ihsan. Jadi ini adalah salah satu sebab perlu kita usahakan untuk anak-anak kita. Kita ajarkan macam-macam, belajar membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Tapi kalau kita gagal untuk mengajar mereka akan akidah, akan iman, agama, maka susah kita nanti, susah anak-anak kita itu nanti. Sebab zaman yang sebelumnya lebih baik daripada zaman selepas, zaman selepasnya lebih buruk daripada zaman yang sebelum, begitulah seterusnya sampai hari kiamat. Jadi zaman yang terbaik adalah zaman wahyu, zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian selepas, kemudian selepas, dan begitulah seterusnya. Zaman yang selepas lebih baik daripada yang sebelum. Zaman kita kalau macam ini, zaman yang akan datang lebih-lebih lagi buruk, lebih macam-macam fitnah. Jadi bagaimana nak dapatkan immunity? Kalau virus kita pakai tutup muka mungkin masih boleh lagi, masih boleh quarantine lagi. Tapi kalau penyakitnya adalah penyakit akidah, penyakit hati, kurang iman, penyakit maksiat, hawa nafsu, kejahilan, tak boleh kita tutup dengan dengan perkara fizikal itu perlu ditanam, divaksin dari awal, diinjek. Jangan kita salahkan sesiapa kalau kita gagal melakukan ya Allah. Dan yang satu lagi kaedah beriman dengan hari akhirat adalah apabila seorang itu beriman pada hari akhirat, apa yang berlaku pada hari akhirat, waktu semua benar, surga itu benar, neraka itu benar, dan Allah SWT tidak akan menyia-siakan amalan seseorang itu. Maka jika ada perkara yang terlepas daripada seseorang itu di bumi ini, di dunia ini, maka dengan keimanannya dengan hari akhirat, dia akan terpujuk. Dia akan rasa sejuk ataupun tenang bahawa tidak ada yang akan disisirkan oleh Allah SWT. Dia akan menerimanya di hari kiamat kelak. Jadi kalau di dunia itu ada amalan telah dilakukan ataupun ada yang terlepas daripada dia, ketahuilah bahawa hari kiamat adalah tempat pembalasan. Semua akan dibalas. Jadi tak adalah dia sedih sangat bahawa kalau dah terlepas kat dunia ni tak akan dapat selama-lamanya. Kat dunia ni aku tak dapat harta, kat dunia ni aku tak dapat anak, kat dunia ni aku tak dapat isteri pun kadang-kadang, tak kawin-kawin. Kat dunia ni aku tak sihat seperti orang lain, cacat ke atau sebagainya, aku tidak dimuliakan dan seterusnya. Banyak benda yang kita tak dapat di muka bumi, terlepas. Ketahuilah kalau kita betul-betul beriman pada hari akhirat, kita akan dapat. Kita digantikan Allah SWT. Jika Allah SWT apa ni kehendakinya, kerana kita berhak terhadap perkara tersebut. Ini orang yang beriman di dalam syurga, ada anak-anak yang akan filman mukhalladun, yakni anak-anak yang menjadi khadam pelayan-pelayan di syurga, yang menunjukkan hati kita apa kita panggil suruh buat semua dia buat. Dia akan berkhidmat kepada kita, berikan makanan, berikan minuman. Dan ada isteri-isteri hurul ain, selain yang beristeri kat dunia, kalau dia tak pernah dapat isteri ataupun ada masalah, tetap dia akan dapat isteri di dunia. Kalau dia tak pasal harta, tak terkira banyak harta benda yang dia akan dapat di kesenangan dia, dia akan dapat di syurga. Jadi itu antara faedah beriman kepada hari akhirat. Dan satu lagi adalah syurga itu benar, neraka itu benar, dan syurga dan neraka ini telah wujud sekarang ini. Allah SWT telah ciptakan syurga dan neraka, dia telah wujud, dan ia adalah tempat yang akan dihuni oleh ahli-ahli. Ahli syurga akan berada di syurga, ahli neraka akan berada di neraka. Dan apabila seseorang itu masuk ke dalam syurga, dia tidak akan keluar selama-lama. Dan orang yang akan kekal di dalam neraka juga tidak akan keluar daripada api neraka selama-lamanya. Dan bila kita cakap selama-lama ini, satu perkara yang kita sebenarnya tidak faham, tidak akan faham. Sebab di dunia ini tidak ada yang kekal selama-lama, semuanya bersifat sementara. Dan syurga itu kita kemarin katakan kekal selama-lama, maka akan kekal selama-lama. Tidak ada hari baik, tidak ada mati lagi. Hari itu maut itu akan dibunuh oleh Allah SWT, dibinasakan oleh Allah SWT, tidak ada mati lagi hari itu. Dan di dalam neraka juga tidak ada mati. Seseorang yang kekal di dalamnya, daripada orang kafir dan musyrikin, tidak akan keluar daripada selama-lama. Waktu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak akan mati di dalam dan tidak pula akan hidup. Dulu pun tidak hidup, pun tidak mati pun tidak. Ini azab yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ahli neraka. Baik, jadi kita teruskan sedikit lagi hadis ini, iaitu satu lagi rukun iman yang disebutkan di dalam hadis Jibril alaihissalam. Apabila Jibril alaihissalam bertanya tentang iman, Nabi pun menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau kau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk daripadanya. InsyaAllah kita bahaskan sedikit tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dinamakan qadar Allah Subhanahu wa taala? Yang selalu kita sebutkan sebagai qada dan qadar. Qadar Allah Subhanahu wa taala ataupun qadar dari sudut bahasa adalah perkara yang telah ditetapkan. Sesuatu yang ditetapkan telah ditakdirkan. Jadi di sini bila kita sebutkan qadar Allah Subhanahu wa taala, pelakunya yang menetapkannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini meliputi segala-galanya. Segala yang berlaku ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam makna ketetapan itu ada empat perkara yang asas yang perlu kita tahu. Ini bila kita rujuk tentang hal ini, bila kita rujuk dengan Alkitab dan Al-Quran dan Sunnah. Jadi pertama sekali, segala yang berlaku tidak akan berlaku melainkan dia berlaku dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semua yang berlaku sebelum dia berlaku. Jadi ini adalah satu fasa pertama. Dan yang kedua, semua yang berlaku itu berlaku setelah Allah Subhanahu wa taala mengkendaki, menulis semua yang berlaku itu akan berlaku setelah Allah menulisnya. Jadi Allah SWT mengetahui apa yang akan berlaku dan akan tulis perkara yang akan berlaku. Dan tulisan ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah tulisan yang dituliskan oleh pena al-qalam di lauh mahfuz. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih dan masyhur, makhluk yang pertama yang diciptakan adalah al-qalam, pena. Maka diperintahkan kepada pena itu untuk menulis. Maka pena itu bertanya, wahai Allah, apakah yang akan kutulis? Maka tulislah, kata Allah SWT, apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Jadi sebelum diciptakan langit, bumi, belum diciptakan apa-apa, telah diciptakan pena dulu. Dan disuruh menulis, maka tulis. Jadi semua telah ditetapkan oleh Allah SWT dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fasa kedua. Dan ilmu Allah SWT tadi kita katakan, ilmu Allah SWT sifat Allah SWT dan dia bersifat azali. Azali maknanya tidak ada before, tidak ada sebelum. Dan ia bersifat tetap sentiasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah SWT, ilmu yang maha mulia, yang maha sempurna. Adapun ilmu kita, kita tahu sekarang ini, tapi sebelum ini kita tahu, sebelum ini kita tak tahu. Nah, itu sifat ilmu manusia. Nanti baru dia tahu, tapi sebelum itu dia tak tahu. Kita dilahirkan jahil, tidak tahu, tidak mengerti. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal basara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu. La ta'lamuna syai'an, kamu tidak mengetahui sesuatu, satu aku pun tak tahu. Wa plus wa pun tak tahu. Memang nak cakap pun tak tahu. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal basara wal afidah, dan Allah kemudian menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan akal. Semoga kamu bersyukur dengan panca indera ini dan lain-lain lagi, barulah kita Kita belajar barulah kita tahu, barulah kita kenal dunia sekeliling kita dan seterusnya. Ini Allah yang mengajarkan kepada kita. Ya, ada pun sifat Allah SWT, ilmu Allah SWT itu bersifat tadi, bersifat dulu. Jadi Allah SWT mengetahui dan kemudian Allah SWT menulis. Baik. Dan kemudian langkah ketiga atau tahap ketiga adalah tidak akan berlaku sesuatu kecuali perkara tersebut dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-masyiah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bila menghendaki sesuatu baru perkara itu berlaku. Tidak maknanya Allah tahu perkara tersebut, Allah benda itu terus jadi. Tidak memakna perkara itu telah ditulis, terus dia jadi. Ia tidak akan berlaku kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu innama amruhu ila arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja amruhu urusan apabila dia menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, ila arada syai'an, apa juga yang dikehendaki, dia tinggal kata kun fayakun, jadilah, maka jadilah dia. Jadi mesti ada apa? Arada syaitan, mesti dia kehendaki sesuatu. Baik. Dan setelah itu tahap yang keempat dan yang terakhir, tidak akan berlaku sesuatu itu melainkan ia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kehendaki saja, tak ciptakan saja. Jadi bila Allah telah ciptakan, barulah dia berlaku. Jadi setiap yang berlaku, setiap yang wujud ini, semua telah melalui proses ini. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlepas daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini satu perkara yang penting. Ada orang yang kan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, badan kita, zat kita. Tapi yang kita buat tu kita yang buat sendiri. Bukan ada kuasa yang melakukan. Bila kita jalan, kita yang jalan gitu. Bila kita duduk, kita yang duduk. Tapi ketahuilah, bila kita jalan, kalau Allah nak ciptakan perjalanan kita, kita tak jalan. Bila kita duduk, kalau Allah nak ciptakan kita boleh duduk, kita tak duduk. Setiap gerak diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang terlepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara yang pelik. Tapi dalilnya daripada Al-Quranul Karim yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah untuk menetapkan akidah mereka. Jadi Allah SWT telah berfirman dalam surah Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah telah menciptakan kamu dan menciptakan amalan-amalan kamu. Ini ayat yang menerangkan tentang seorang Nabi yang berdakwah kepada kaumnya. Kenapa kamu sembah patung? Kenapa kamu sembah berhala yang tak menciptakan kamu? Sedangkan Allah yang menciptakan kamu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan juga telah menciptakan aku juga yang kamu kerjakan. Jadi rupa-rupa setiap yang kita kerjakan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada sudut rajih ini memang benar. Sebab kalau Allah ciptakan zat kita, tentu Allah ciptakan sifat kita. Betul. Siapa yang ciptakan sifat kita, baik ke tak baik, pemurah ke tak pemurah, kelakar, seram, ha. Siapa yang ciptakan kita dan sifat-sifat kita, melihat sifat-sifat kita, Allah ciptakan kita sendiri. Kita pandai ke kita tak pandai, kita kaya ke tak kaya, kita kuat ke kita lemah, kita sihat ke kita sakit, semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takkan amalan kerja kita bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita tak akan dapat keluar kalau tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat baik, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Jadi dengan ini sebenarnya beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan kita satu kesedaran yang amat mendalam tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya tak ada yang terlepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah yang terbesar di sebalik beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terdapat di situ beriman kepada rububiyah, sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak-banyak rukun, dalam banyak-banyak perkara-perkara tentang Allah, tentang agama ini, rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, terdapat padanya keimanan terhadap rububiyah, ketuhanan, kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ni pasti akan selamat. Mereka yang kurang beriman atau apalagi tidak beriman kepada qada dan qadar Allah pasti akan celaka. Sebab orang beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala, semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada bahaya, ada keburukan yang menimpa dia, dia tenang. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah akan disebutkan oleh lidah. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Dia takkan cakap kenapa aku tak buat gini. Kalau aku buat gini mesti jadi macam itu. Kalau aku tak buat gini mesti buat, mesti jadi begini. Tapi dia kata dia inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Setiap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala jadi berlaku, apa yang tidak dikehendaki tidak berlaku. Jadi ini adalah qadar Allah, masya-Allah. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia amat menyakitkan, walaupun dia amat menyedihkan, menyusahkan, tetap dia akan apa? Akan tenang. Adapun selain daripada mereka yang tak beriman pada qadar dan qadar atau kurang, dia akan marah-marah, dia akan benci, dia akan maki hamun perkara yang buruk tersebut. Ya. Dan sebenarnya dia telah memaki hamun, dia telah benci terhadap yang menciptakan, yang telah menentukan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba boleh buat begitu dengan Tuhan? Jadi dia akan bersabar kalau dia dapat ketentuan yang tidak baik. Ya, tapi dia tetap akan apa? Akan tenang, dan dia tahu bahawa tidak ada yang berlaku ini melainkan ada kebijaksanaan, ada hikmah. Diserahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amat diperlukan oleh seseorang insan. Sebab kita ni, hidup kita ini tak akan sentiasa ni baik. Bahkan kehidupan kita nak ikutkan sebenarnya tak pernah baik, tak pernah senang. Sebenarnya susah kan? Walaupun kita nampak macam senang, mesti susah juga. Kita nak makan, kita kena juga ambil sekolah kurang ni, kita kena gulur tangan kita, kita kena swap, kita kena makan. Susah juga, tak ada betul-betulnya senang. Buka mulut, buka mulut tu pun kena usaha juga. Tak ada yang kita katakan kita ayah buat waktu. Ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulati. Wahai insan, sesungguhnya kamu kadhibun ila rabbika, kamu bekerja, berusaha menuju kepada Tuhanmu kadahan, dengan benar-benar usah, benar-benar susah. Famulati, dan tentu dan pasti kamu akan bertemu yang kita memang dalam keadaan susah. La uqsimu bihadal balad wa anta hilum bihadal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqna al insana fi kabad. Aku bersumpah dengan negeri ini, yakni Mekah, sedangkan engkau hilul, engkau sedang tinggal di dalam negeri. Dan demi yang beranak, yakni seorang bapa, wa ma walada, apa yang dia lahirkan, laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah ciptakan insan itu dalam keadaan susah. Kita sentiasa dalam usaha, dalam kerja. Sakit tu pun susah. Yang duduk telantar hospital pun penat. Kita kalau tak bangun, kita binasa. Kalau kita bergerak sentiasa tu pun, terlalu banyak pun kita binasa. Jadi sentiasa susah. Kalau kita tidur je, bumi akan makan kita. Kita akan fikir dekat rumput. Tapi kalau kita bergerak lama-lama sangat, lama-lama kita expire kan? Akan longgar je. Jadi kita memang apa ni, makhluk Allah SWT yang pasti mati. Sebab dia ada usaha, dia akan mesti, dia akan kembali kepada Allah SWT. Jadi kita beriman, bila kita beriman kepada Tuhan Allah SWT, senang dia. Walau bagaimana pun, salah satu lagi cara kalau kita lihat artikel iman kepada qadar Allah SWT adalah ilmu Allah SWT. So ini membawa kita kepada beriman kepada ilmu yang mutlak yang dimiliki oleh Allah SWT. Kita tak tahu kata Allah tahu. Jadi bila Allah tetapkan sesuatu, banyak kali kita tak tahu sebabnya. Kita tidak tahu sebab. Jadi apa kita buat? Kita serahkan ilmunya kepada Allah SWT. Sama ada perkara yang ditetapkan oleh Allah SWT, perkara-perkara universal, kauni, seperti hujan, nyari tak hujan, panas ke sejuk, betul tak? Ataupun daripada rezeki kita, mewah hari ini ataupun miskin, sehat ataupun sakit dan sebagainya, ditentukan oleh Allah SWT. Ataupun daripada sudut syar'i, daripada sudut agama, ini halal, ini haram, ini wajib, ya, ini sunnah dan seterusnya. Kadang kita tahu kenapa kita disuruh solat, tapi kadang kita tak tahu kenapa 5 waktu, kenapa tak 6, tak 3, kenapa solat subuh 2 rakaat, kenapa 4 rakaat untuk zuhur, asar 4, maghrib 3 pula, dan seterusnya. Kenapa puasa begini, tak puasa begitu? Mungkin ada kita tahu, banyak yang kita tak tahu. Bila kita beriman kepada qadar Allah SWT, bahawa Allah SWT mengetahui, kita serahkan ilmunya kepada Allah SWT. Tapi sekurang-kurangnya, kalau kita belajar, kita akan dapat tahu hikmah di sebalik kebanyakan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Syariat Allah SWT diturunkan secara umumnya supaya kita taat kembali kepada Allah SWT, supaya kita sembah Allah SWT, supaya kita hamba Allah Tuhan. Nak tak nak, suka tak suka, kita adalah hamba Allah SWT. Jadi bila ada syariat ini, maka barulah sempurna sifat kehambaan kita terhadap Allah SWT. Itu satu. Jadi kalau kita tak tahu kenapa kena buat gini, kenapa tak boleh buat gini, ikut aja, percayalah. Bila kita buat aja, antara hikmah yang terbesar adalah taat kepada Allah SWT. Itu maksud. Mana apa faedah untuk saya? Untuk kesihatan ke dan sebagainya. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak. Kita tak tahu. Tapi kita tak tahu. Dan satu lagi adalah untuk menguji kita. Kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak diketahui, tidak akan terbukti siapa yang taat kepada Allah SWT dan berhak mendapat ganjaran yang baik daripada Allah. Dan siapa yang tidak taat kepada Allah SWT, yang berhak mendapat azab kesiksaan daripada Allah. Jelas. Kalau tak ada perintah, tak ada larangan, macam binatang kita. lepas itu Allah SWT masuk engkau masuk surga, engkau masuk neraka. Nanti orang tu akan tanya, kenapa aku masuk surga? Kenapa aku masuk neraka macam ni? Kenapa tak masuk surga? Kenapa tak macam ni? Apa buktinya dia lebih aku dia lebih layak daripada aku masuk surga macam ni? Tapi kalau kita disuruh, oh kerana sebab aku suruh kau buat gini-gini, kau tak buat, sebab aku masuk neraka. Aku suruh gini-gini, dia buat, sebab dia masuk syurga. Kan ada yang kuat. Dan juga darajat-darajat manusia dalam amalan mereka. Jadi di situ nampak besar hikmah di sebalik syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kan? Banyak sekali. Kita lihatkan di keadaan kita, bahkan dalam satu perkara tu, dalam solat tu sendiri ada macam-macam lagi hikmah. Kalau kita kupas, kalau boleh kupas, tak ada habis. Bahkan dalam syariat itu kita ada satu hikmah di mana kita mesti belajar agama. Bila ada syariat, ada halal haram, ada ilmu dan perlu belajar ilmu, dan siapa belajar dapat pahala. Kalau kita makin berilmu, jadi orang kaya, derajat kita lagi tinggi. Dan dalam kita belajar, kita kena sabar, dapat pahala. Macam-macam hikmah, tak terkira lah sebenarnya. Dan kita beriman sekali kepada ilmu Allah SWT, kepada tulisan, yang ketentuan Allah SWT ini semua telah ditulis. Apa faedah? Apa hikmah? Ini mengajar kita sebenarnya bahawa setiap perkara yang penting kita pelihara, kita jaga sebagaimana Allah SWT pelihara amalan rekod, supaya bila dibangkitkan ke, dihadapkan ke mahkamah Allah SWT, ditunjukkan rekod. Jadi tidak ada alasan mana perlu buat ini, mana ada, mana bukti. Ini dah tulis, malaikat dah tulis. Tak ada alasan. Betul tak? Ini adalah antara hikmah dituliskan setiap yang berlaku oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tulisan Allah Subhanahu Wa Taala ini ada bentuk lain, yani ada tulisan-tulisan lain selain ada tulisan di Lauh Mahfuz. Antaranya adalah tulisan Allah SWT setahun sekali. Ini tulisan tahunan kita katakan. Dan ini berlaku pada malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadhan. Sebagaimana firman Allah SWT, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min 'indina, inna kunna mursilin. Hamim, demi kitab yang nyata, sesungguhnya kami telah turunkannya, yakni Al-Quran, di dalam malam yang penuh barakah. Barakah, sesungguhnya kami benar-benar mengancam, fiha yufraqu kullu amrin hakim, dan pada malam itu, yakni malam turunkan Al-Quran itu, diputuskan semua urusan yang penuh bijaksana. Amran min 'indina, urusan daripada kami, sesungguhnya kami benar-benar memutuskan. Jadi dalil daripada ayat ini bahawa Allah SWT menulis yufraqu kullu amrin hakim, diputuskan, diisahkan setiap urusan yang penuh bijaksana, iaitu pada malam, malam bulan Ramadhan, yang malam lainnya itu kadang. Dan ada tulisannya, apabila bersatu benih suami dengan benih isteri, dia akan tumbuh, dia akan membesar. Tiba waktunya setelah 3 bulan, misalnya setelah 4 bulan, maka datang malaikat, fayat fa'ufi ruh, maka akan ditiupkan dalamnya ruh, dalam badan tersebut dan jasad anak tersebut. Kemudian wayu maru bi arba' kalimat, dan akan diperintahkan malaikat tersebut untuk apa? Untuk menulis 4 perkaraan. Ini 4 perkara: ikat diri sendiri, wa amalihi, wa ajalihi, wa syaqiyun aw sa'id. Di suatu dia apa? Rezekinya. Macam mana rezekinya sepanjang hidupnya? Dari tulis, di suruh tulis amalannya macam mana, di suruh tulis ajalnya bila, dan di suruh tulis apakah dia akan celaka atau ataupun seorang yang bahagia, ini dia di surga ataupun ahli neraka sebelum dilahirkan dari tulis itu. Dan tulisan ini tidak menafikan tulisan-tulisan sebelumnya di Lauh Mahfuz dan sebagainya. Ini tulisannya lebih khusus. Dan setiap kali seorang insan itu beramal, cerita kadang-kadang duduk ada saja malaikat dengan apa? Tengah sibuk rekod, tengah sibuk tulis. Kita buat jahat pun, dia tulis. Rafi'un atid ma yaltazu min qawl illa ladayhi rafi'un atid. Tidak ada yang terkeluar dari lafazkan daripada mulut, melainkan ada yang merekodnya daripada rafi dan atid. Tulis lagi. Baik. Jadi ini semua menunjukkan bahawa semua amalan hamba-hambanya telah ditulis, dipelihara oleh Allah SWT. Dan kehendak Allah SWT, satu lagi perkara yang tadi kita sebutkan, Allah SWT telah berfirman, wa ma tasha'una illa an yasha'allah innallaha kana 'aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wa zalimina a'adda lahum 'adaban alima. Dalam surah Al-Insan Allah telah berfirman, tidak adalah yang kamu kehendaki illa ayyasha Allah, melainkan Allah telah kehendaki. Maksudnya tidak ada yang kamu kehendaki itu dan berlaku melainkan setelah Allah kehendakinya berlaku. Maksudnya kalau kita kehendaki sesuatu, kalau Allah tak kehendakinya, dia tak akan berlaku. Walaupun kita semua nak sesuatu, kita usahakan pun, dia tidak akan berlaku. Kalau Allah tak nak, dia berlaku. Kita doa macam mana pun, kalau Allah kata belum lagi dikabulkan, maka tak akan dikabulkan. Kalau kita semua tak nak dia berlaku pun, kalau Allah nak dia berlaku, dia akan berlaku. Tunjukkan kekuasaan Allah SWT yang mutlak, yang maha mulia. Baik. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, dia memasukkan. Dan sesungguhnya innallaha kana 'aliman hakima, dan sebab sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi kehendak Allah SWT, kenapa Allah jadikan begitu, kenapa Allah jadi begini, kenapa dia sehat, kenapa dia sakit, kenapa dia sempurna, kenapa dia cacat, dan seterusnya. Anakku apa itu sakit pagi, sakit Down syndrome, sakit susah nak baca lah, leukemia lah dan sebagainya. Ini apa? Orang kau tak beriman pada kata-kata Allah SWT, dia akan resah, dia akan marah-marah, akan hampa dan putus asa, akan benci kepada Tuhan. Tapi kalau dia beriman, dia tahu Allah SWT bila lakukan, bila letakkan sesuatu, mesti ada kebijaksanaan. Ada orang bukan kata cacat, anak lahirkan mati, anak lahirkan mati, lebih teruk lagi. Awak dah ada kan? Jadi kalau anak tu cacat, sentiasa awak kesian ke diri. Kalau awak punya kesian ke anak, awak tak apa-apa. Kalau ikhlaskan Allah SWT, dan awak akan tolong, awak akan syukur, awak tu sihat. Orang lain tengok orang cacat, dia rasa syukur. Sebaik aku tak macam itu, bersyukur pula, tak apa. Kalau tak ada orang cacat, macam mana awak nak tahu awak ni kan? Awak dalam kesihatan. Awak takkan tahu sesuatu, takkan ingat sesuatu sampai benda tu tak ada pada kita. Bila kita miskin, baru kita appreciate nikmat yang Allah berikan kepada ketika kita kaya. Begitu lah. Inna Allah kana aliman hakim, dan Allah memasuki sesiapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Itu tak boleh kita question, tak boleh kita tanya kenapa Allah buat ini, kenapa buat itu. La yus'alu amma yaf'al, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, tapi mereka lah yang akan ditanya. Jangan tanya kenapa buat itu, buat ini dan sebagainya. Kenapa Allah tak jadikan semua orang beriman, semua orang masuk syurga? Kenapa Allah sesat dan sebagainya? Itu bukan kita punya urusan. Itu biadab namanya. Kita kalau asyik tanya aja bos kita, kenapa buat itu, buat ini, buat ini. Aku bos ke kau bos? Betul? Tanya pada raja, kenapa dia buat undang-undang gitu bahwa ini? Aku raja ke kau raja? Kau yang bertanya, kenapa kau tak buat itu? Kenapa kau buat ini? Kau bertanya. Jadi ini Allah SWT walillahi al-masyadul a'la. Bagi Allah itu perumpamaan yang paling tinggi. Baik. Yang terakhir yang telah disebutkan tadi, Allah SWT menciptakan segala-galanya. Tapi dalam hal ini, dalam pembahasan ini, kita akan sambung. Bahawa orang sangka bahawa kita ni macam apa? Macam daun yang ditiup angin. Kalau tiup ke kanan, ke kanan. Kita ada kuasa nak pergi ke kiri. Kalau angin tu tiupnya ke kiri, dia pergi ke kiri. Kalau tak ada angin, kita tak bergerak. Ha. Jadi dia kata kita buat ke kita tak buat. Ha. Kalau Allah kehendaki semua dah akan jadi, dia akan dapat. Kalau Allah kehendaki dia dapat harta, dia tak payah usaha pun dia akan dapat. Jadi dia tawakal, penuh dia tawakal kepada Allah SWT. Yang dia juga fahaman ni tak payah buat apa-apa. Dan ada yang lebih ekstrim, dia kata semuanya memang diciptakan, memang ditentukan oleh Allah SWT. Tapi yang saya buat, yang saya usaha tu, itu saya punya usaha, bukan Allah punya. Allah tak masuk campur. Sebab kalau Allah nak ciptakan amalan saya yang tak baik, kemudian Allah hukum kita, bukan aku yang buat, Allah yang buat. Dia kata macam itu. Jadi ada satu lagi ekstrim. Sebenarnya jalan yang benar, mazhab dan golongan yang benar adalah yang tengah-tengah. Dia beriman kepada perkara-perkara yang tersebutkan tadi, dan dalam waktu yang sama dia tetap berusaha. Jadi kita akan sambung sedikit pada pertemuan yang akan datang. Kalau kita disingkat dulu, perkara yang terdengar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Salah dan tidak daripada diri saya. Bukal bihaz, astagfirullahaladzim. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna wa muslimat, inna huwa al-wafur al-rahim. Allahumma aslihkan tabi'ina wa alif bina kurubina wa bina sumber salam wa najjina bina kurumati ila nur wa jandibna al-fawah wa isya'na wa harabina wa nabata Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah